Betapa terasa sunyi mencekam, kau bulan bersinarlah hiasi malam. Datanglah kau pelita terangi akan menyapa diriku ini. Sejuta hampa ku rasa di dalam dada, hanyalah bayanganmu yang datang dalam hayaku. Oh malam, kau buat aku sepi begini, tanpa kawan, tanpa kasih seorang. Oh bulan, bersinarlah engkau di hatiku, bawa kehangatan, mengusir kesepianku. Baby.